padamu, jangan kau sia-siakan anak yang ada dalam kandunganmu. Lihatlah kini aku menjalani hukuman sebagai tebusan dosa-dosaku. Anak yang ada dalam kandunganmu.